rasanya kita berdua di ramah-ramah malamku. Cengkar yang berbunyi di tengah malam, pambisir-bisir sayang. Jari manari galau pun pahit, patia gitar bau banyali. Untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Gampang kau hidui batamu usala jame honde dia saya. Haro haro demai hidui diram perahu samantaro adia demai tinggalkan. Laba usao demai pagi jopatan, rasa kia lunjuo tak kambal. Gitar bau banyali, untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Gampang kau hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang.